Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Qala al-imamu al-hafiz ibn Hajar Asqalani rahimahullahu fi kitabihi Bulughul Maram Babu Nawaqidul Wudu'i wa an Abdillah ibn Abi Bakrin rahimahullahu anna fil kitabi alladhi katabahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam لأمر ابن حزم لأمر ابن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياه نعبد وإياه نستعين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أن أزل أو أزل أن أجهل أو يجهل علي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. قال الحافظ رحمه الله بركات الحافظ بن حجر رحمه الله ketika membahas tentang nawaqidul wudu, apa-apa yang membatalkan wudu. Wa an Abdullah ibn Abi Bakr, dan dari Abdullah bin Abi Bakar rahimahullah, anna fil kitab alladhi katabahu Rasulullah, bahwasanya terdapat dalam risalah, tulisan surat yang ditulis oleh Rasulullah, maksudnya yang ditulis atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah tidak menulis dan tidak membaca, dia ummi. Alladhi katabahu Rasulullah SAW li Amr ibn Hazmin, surat yang ditulis oleh Rasulullah, maksudnya diperintahkan Rasulullah untuk ditulis oleh para sahabat, kemudian diberikan kepada Amr bin Hazm dan dibawa ke Yaman. Ya, di antara isi surat tersebut adalah an la yamassal qur'ana illa tahirun, janganlah menyentuh Quran ini kecuali orang dalam keadaan suci. Rawahu Malikun mursalan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik secara mursal. Makna mursal, hadis yang diangkat oleh seorang tabi'in langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wasalahu An-Nasa'i, dan Imam Nasa'i menyambungkan hadis ini. Wa Ibnu Hibban, demikian juga Ibn Hibban wa huwa ma'lulun, dan hadis ini adalah hadis yang terdapat padanya illah, terdapat padanya kelemahan, penyakit, yaitu pada perawi, ya, yang bernama Sulaiman bin Daud. Ya, berkata Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, illa anna al-muhaddithin ikhtalafu fi sihhati hadha al-hadith, para ahli hadis berbeda pendapat dalam menyikapi hadis ini. Faqala Abu Dawud qad usnida hadha al-hadith wa la yasih, hadis ini disandarkan kepada Nabi tapi tidak sahih. Walladhi fi isnadihi Sulaiman bin Daud wahmun, dan ada yang menyebutkan dalam hadis ini ada namanya Sulaiman bin Daud padahal bukan dia. Innama huwa Sulaiman bin Arqam. Wahakadha qala Abu Zur'ah Ad-Dimashqi, demikianlah juga dikatakan oleh Abu Zur'ah Ad-Dimashqi, innahu sawab, itu yang benar. Wa taba'u Salih Jazrah wa Abu Hasan Al-Harawi. Wa qala An-Nasa'iyuha wa hadha ashbahu bis sawab, yang lebih dekat pada kebenaran adalah ya'ni an Sulaiman bin Arqam, bukan Sulaiman bin Daud tapi Sulaiman bin Arqam. Wa qala Ibn Hazm, berkata Ibn Hazm Al-Andalusi, Sahifatu Amr ibn Hazmin munqati'atun la taqumu biha hujjah. Surat yang dibawa oleh Amr bin Hazm ini adalah surat yang jalurnya terputus, tak dapat dijadikan sebagai hujjah. Sulaiman bin Daud muttafaqun ala tarkihi, dan Sulaiman bin Daud di antara perawinya adalah perawi yang sepakat ditinggalkan. Ya, berkata Ibn Hibban, Sulaiman bin Daud al-Yamami dha'ifun, dia adalah sosok yang lemah. Wa Sulaiman bin Daud al-Khawlani thiqatun, tapi Sulaiman bin Daud al-Khawlani thiqah. Dua nama, dua manusia, dua orang yang namanya sama, dia dan nama ayahnya Sulaiman bin Daud, tapi nisbatnya berbeda. Yang satu Yamami, ya dari Yamamah. Yang kedua Sulaiman bin Daud al-Khawlani, dari suku Khawlan. Yang ini terpercaya, yang tadi lemah. Dan kedua-duanya juga mengambil riwayat yang sama daripada Imam Zuhri. Ya. Oleh karena itulah sebagian orang terkecoh sehingga menganggap hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sulaiman bin Daud, ya, Al-Khawlani, padahal dari Sulaiman bin Daud Al-Yamami. Yang jelas ulama berselisih pendapat tentang sanad surat ini, apakah sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Ya. Tetapi walaupun ya riwayat ini diposisikan di kalangan ulama, sebagian mensahihkannya. Di antara mensahihkannya adalah Syekh Abdullah Al-Bassam sendiri, ya, rahimahullah tabaraka taala, dan lain-lainnya. Tetapi meskipun hadis ini dianggap hadisnya dhaif, buatlah hadis ini dhaif, karena terdapat padanya perawi dhaif, tetapi telah tegak hujjah bahwasanya hadis ini, isi surat ini, surat yang dibawa oleh Amr bin Hazm ini, ya, diakui oleh para ulama, diakui oleh para sahabat, ya. Berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, lam yaqbalu hadzal hadits hatta thabata indahum annahu kitab Rasulillah. Ya. Orang-orang tidak menerima hadis ini sampai mereka pastikan benar-benar ini diperintahkan Nabi SAW. Waqala Ibnu Abdul Bar, dan berkata Ibnu Abdul Bar, hadza kitabun masyhurun inda ahli siyar. Surat ini adalah surat yang masyhur. Ahli sirah, sejarah, ahli sejarah menyebutkan, ma'rufun ma fi inda ahli ilmi. Diketahui isinya oleh para ulama. Ya. Oleh karena itulah ma'rifatan yastaghni biha bisyuhrat yastaghni bisyuhratiha 'anil isnad. Saking populernya isi surat ini sehingga kita tak perlu lagi membahas tentang sanadnya. Li'annahu asbaha bitawatur, karena dia mirip dengan berita yang mutawatir. Orang-orang menerimanya ya fi maji'ihi, mengenai keabsahan surat ini. Litalaqqin nas lahu bil qabul wal ma'rifah. Orang-orang telah menerima surat ini seolah-olah tegaklah ijma' padanya. Mereka terima ya risalah ini, tak lagi dibahas mengenai sanadnya. Ya. Ada yang berkata, "La a'lamu fi jami'il kutubil manqulati kitaban as-sahha min kitab Amr ibn Hazm hadha." Tidak pernah mengetahui ada surat-surat yang dinukil yang lebih sah, yang lebih sahih daripada kitab tulisan surat yang ada pada Amr bin Hazm ini. Fa inna ashhaba Rasulillah, sesungguhnya para sahabat-sahabat Nabi, wa tabi'in, dan para tabi'in, yarji'una ilaihi wa yad'una ra'yahum. Mereka mengamalkan yang terdapat dalam surat ini. Di antara isi surat ini adalah ya tebusan diat bagi setiap anggota tubuh apabila dicederai. Satu mata sama dengan 50 ekor unta, ya, dua mata 100 ekor unta. Inilah isi surat tersebut, dan ahli fiqih telah mengamalkan isi surat ini. Ya, oleh karena itulah sebagian mengatakan, walaupun kita anggap buatlah hadis ini riwayatnya sanadnya lemah, tapi cukup dengan masyhurnya dia, populernya dia, diamalkan oleh para sahabat. Bahkan berkata Al-Muhakim, qad syahida Umar bin Abdul Aziz. Ya, Umar bin Abdul Aziz telah menyaksikan kebenaran surat ini. Wa Imam Asri Zuhri, demikian juga Imam Zuhri. Ya. Di hadal kitab bersihah, Imam Zuhri mensahihkan isi yang terdapat dalam surat ini, benar-benar surat yang diperintahkan Nabi untuk ditulis. Kenapa kita membahas mengenai keabsahan surat ini? Dari situ akan kita ambil kesimpulan hukum. Andai kata kita tolak hadis ini, kita katakan hadis ini lemah, tak dapat dijadikan hujah. Ya, artinya tidak mengapa orang menyentuh Quran walaupun dalam keadaan tidak suci. Andai kata kita sahkan hadis ini, maka konsekuensinya tak boleh orang menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Ya. Dan pendapat yang lebih rajih, yang lebih berhati-hati adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya wajib hukumnya bagi orang yang memakai mushaf dalam keadaan suci. Ya. Andai kata hadis ini sah, dan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad pernah saya tanyakan langsung tentang hadis ini, dia mengatakan hadis ini sahih. Saya pernah menanyakan tentang hukum menyentuh mushaf langsung tanpa perantara dalam keadaan berhadas, berhadas kecil. Kata beliau tak boleh. Dan dia sebutkan hadis ini. Ya. Oleh karena itu, walaupun ulama bersisi mengenai kesahihannya, ya, tapi pendapat yang lebih berhati-hati dalam perkara ini, tidak boleh seseorang menyentuh mushaf dalam keadaan berhadas. Ya, dan para ulama sendiri ada persisian ketika mendefinisikan makna tahir suci. Karena tahir ini bisa memiliki banyak konotasi. Suci daripada hadas besar, suci daripada hadas kecil, suci daripada najis, semuanya suci. Mana yang dimaksudkan dalam hadis ini? Ya. Maka yang paling ringan adalah suci daripada hadas kecil. Andai kata suci daripada najis, kita tahu semua orang tak mau beribadah dengan pakaian yang ada padanya najis. Ya. Andai kata dikatakan dalam keadaan hadas besar pun demikian. Ya. Maka yang paling ringan adalah suci daripada hadas kecil. Ya. Oleh karena itulah pendapat yang lebih berhati-hati dalam perkara ini bahwasanya janganlah seseorang menyentuh mushaf kecuali dalam keadaan suci. Tapi ini perkara khilaf. Sekiranya ada yang menyisih kita, tak ada masalah. Sekiranya ada yang berpendapat tidak, ada di sini lemah, akhirnya dia memegang Quran, tidak masalah. Apalagi ya ditambahkan perkara ini dengan ayat Al-Quran Al-Karim yang termaktub yang berbunyi innahu laquranun karim fi kitabin maknun. Sesungguhnya dialah benar-benar Quran yang mulia dalam kitab catatan yang tersembunyi maknanya dalam lauh mahfuz. La yamassuhu illa al-mutahharun. Taklah boleh menyentuh Quran ini kecuali orang-orang yang suci, kecuali makhluk-makhluk yang suci. Dan para ulama pun bersisi makna al-mutahharun. Sebagian mengatakan ini maknanya malaikat. Ini Quran yang di atas sana, bukan yang ada di bumi ini. Ini Quran dalam lauh mahfuz. Ya. Sebagian mengatakan tidak, ini juga berlaku untuk orang-orang beriman. Tatkala malaikat-malaikat di sana dilarang menyentuh mushaf, dilarang menyentuh Quranul Karim dalam ya, maka di bumi pun demikian. Yang jelas perkaranya perkara khilaf. Yang lebih berhati-hati adalah tidak menyentuh mushaf kecuali dalam keadaan bersuci. Ya. Dan yang disebut dengan mushaf adalah Quran yang sempurna, yang seluruhnya adalah Quran. Adapun yang di dalamnya ada terjemahan, bercampur padanya dengan terjemahan, apalagi tafsir, maka dia tidak layak disebut mushaf. Oleh karena itulah, andai kata Anda memegang ya, yang semacam ini, maka tidak mengapa, karena dia bukan mushaf. Masuklah ke dalam hukumnya Android. Dalamnya ada lembaran-lembaran, jika kita buka programnya terbentanglah Al-Quran. Kita seperti ini, maka dia pun berbalik-balik. Ini juga bukan mushaf. Dan ini kemudahan bagi orang-orang yang menganggap tak boleh menyentuh mushaf dalam keadaan bersuci. Dia boleh menyentuh apa? Android. Demikian juga khilaf para ulama tentang bolehkah perempuan haid membaca Quran, bolehkah perempuan haid menyentuh Quran. Kita ambil hukum yang paling hati-hati. Tak boleh perempuan haid menyentuh Quran, tapi dia boleh menyentuh apa? Handphone Android, karena dia bukan Quran. Kita tak sebutkan dia Quran walaupun dalamnya ada bagian daripada Quran ketika dibuka. Ya, demikian juga manusia. Kita namanya manusia, tapi dalam hati kita ada Quran. Kapan kita keluarkan, keluarlah dia berupa hafalan. Ya. Oleh karena itu kitab-kitab tafsir dan sejenisnya dalamnya ada sebagian daripada Quran dan ada terjemahan, ada perkataan ulama, ini tidak disebut mushaf. Boleh untuk dipegang, boleh untuk disentuh. والله تبارك وتعالى أعلم. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم وعلقه البخاري. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru Allah, adalah Nabi SAW senantiasa berzikir memuji Allah, mengingat Allah, ala kulli ahyani, dalam segala keadaannya, rawah Muslim, baik dalam keadaan suci maupun dalam keadaan berhadas. Wa allaqahu al-Bukhari, dan hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari secara ta'liqan, dan hadis ini sahih. Ya, ini menunjukkan bahwasannya sebagian besar daripada waktu-waktu Nabi digunakan untuk berzikir kepada Allah. Ada tempat-tempat disebutkan dalam beberapa hadis Nabi tidak berzikir kepada Allah. Di antaranya adalah ketika sedang buang air. Ketika Nabi SAW sedang buang air kecil, ada sahabat yang melihat Nabi dan dia tidak tahu Nabi sedang buang air. Kemudian dia mengucapkan salam dan Nabi tidak menjawab salamnya. Ya, selepas itu Nabi mengejarnya dan menjawab salamnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya tak boleh orang berzikir ketika sedang buang air. Salam itu dalamnya ada kandungan zikir. Dalamnya ada nama Allah Jalla wa'ala, As-Salam. Ya, As-Salam bagian daripada nama Allah, yang maknanya adalah zat yang menyelamatkan manusia daripada segala macam mara bahaya dan musibah, atau zat yang selamat daripada segala macam, ya, apa-apa yang dituduhkan kepada Allah Tabaraka Ta'ala, ya, daripada sifat-sifat yang tidak layak baginya. Allah Maha Selamat. Maka As-Salam zikrullah, Assalamualaikum itu zikrullah, dan jawabannya Waalaikumussalam juga zikrullah. Ya, dan atasmu assalam, keselamatan daripada Allah dari segala macam mara bahaya. Ini zikrullah tabaraka taala. Nabi tidak berzikir. Maka inilah pengecualian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau tidak berzikir. Ya. Tentunya juga hal-hal semacamnya, ketika buang air kecil saja Nabi tidak berzikir, apalagi sedang buang air besar, apalagi sedang berhubungan dengan keluarganya. Ya, ini adalah hal-hal yang tak layak untuk berzikir, apalagi ketika seorang dalam, ya, dalam baitul khala, dalam WC, tak layak dia berzikir. Andai kata dalam hati, maka lain ceritanya. Ya, yang maksudkan larangan di sini adalah berzikir dengan lisan. Adapun terkadang terlintas dalam hati zikrullah, tak mengapa. Orang yang lupa baca doa ketika mau masuk WC, di luar WC dan ingat di dalam, dia boleh baca di mana? Dalam hatinya, tidak diucapkan. Ya. Dan apa yang diterapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sesuai dengan apa yang disebutkan Allah dalam surah Al-Imran pada ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Mereka itulah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam semua keadaan, berdiri ataupun dalam duduk. Wa ala junubihim, bahkan dalam keadaan tidur pun. Kita ketahui ada zikir-zikir Rasulullah amalkan sebelum tidur. Ayat kursi, al-mu'awidzatain, al-ikhlas. Ya. Bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 34 kali. Ya. Kemudian mengulang-ulangi al-mu'awidzat ats-tsalatsah, 3 mu'awizat, al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Ditiupkan kepada tangan beliau, kemudian disabukkan ke wajah, ke tengkuk beliau, ke kepala beliau, ke bagian depan, dan apa yang mampu dicapai. Ini menunjukkan Nabi berzikir sebelum dia tidur. Ketika di atas pembaringan pun, andai kata kita dapat tidur, lebih baik berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena adalah ulama-ulama salaf, mereka tak pernah mau rugi waktunya. Ya, ada waktu tak mungkin mereka baca Quran dalam kondisi gelap. Ya. Ada waktu tak mungkin mereka melaksanakan aktivitas salat. Ketika tak mampu dilakukan semua ibadah, tak mampu, mau berinfak tak ada uang, mau haji tak ada uang, mau berjihad tak memiliki yakni kekuatan, tak memiliki bekal. Ada amalan yang semua orang dapat mengerjakannya dan tak payah mengerjakannya dan besar ganjaran pahalanya. Dialah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam, تفضل. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ أخرجه الدارقطني walayyanahu. Hadis berikutnya, wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama. Nabi SAW itu berbekam. Wa shalla, kemudian salat, wa lam yatawaddha, dan dia tidak berwudu lagi. Hadis akhrajahu Ad-Darqutni wa layyana. Dikeluarkan Imam Ad-Darqutni dan dia melemahkan hadis ini. Dan hadis ini dhaif. Ya. Hadis ini digunakan sebagian daripada ulama yang mengatakan bahwasanya ya berbekam itu tidak membatalkan wudu. Dan ini pendapat meskipun hadis ini dhaif tetapi istishaban lil asli, bahwasanya hukum asalnya orang dalam keadaan suci tak ada yang membatalkannya sampai datang keterangan yang sahih. Ketika hadis ini lemah, maka kita katakan bahwasanya orang yang berbekam tak perlu harus berwudu. Apalagi bekam itu darahnya keluar bukan dari dua jalur. Kemarin kita bahas yang namanya pembatal wudu adalah apa-apa yang keluar daripada dua jalur ghaliban. Secara kebiasaan, apa yang keluar daripada dua jalur ini itulah yang membatalkan wudu. Adapun bekam bukan keluar daripada dua jalur. Ada sebagian ulama dalam mazhab Hanabilah yang mengatakan berbekam itu jika banyak membatalkan wudu, jika sedikit tidak. Tapi pendapat yang benar adalah ya istishabu hukmil asli, hukum asalnya adalah ketika seorang telah berwudu tak batal wudunya sampai ada dalil yang mengatakan wudunya batal. Dan hadis ini lemah, oleh karena tak dapat dijadikan sebagai landasan dasar. Ya, sebagaimana kemarin kita bahas juga bahwa yang tidak membatalkan wudu adalah seperti mimisan, ya, ru'af, tak membatalkan wudu. Ya, demikian juga al-qai, muntah, tak membatalkan wudu, karena semuanya bukan keluar daripada dua jalur. Ya, oleh karena itulah tidak dianggap membatalkan wudu. Naam. قال وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السحر فإذا نامت العينان استطلق الوكاء رواه أحمد والطبراني وزاد ومن نام فليتوضأ وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء وفي كلا الاسنادين ضعف ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إنما الوضوء على من نام متجعا وفي إسناده ضعف. نعم. وعن معاوية رضي الله عنه دندري معاوية سمعك الله مرضينه قال دي بركته Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-'ainu wika'us saha, wika'us sahi. Ya, mata itu bagaikan pengikat bagi halaqatud dubur, bagi lubang dubur. Maksudnya apa? Selama orang belum terlelap, belum tertidur, tenggelam dalam tidurnya, masih sadar, maka dia sadar pula jika ada sesuatu yang keluar daripada duburnya. Dia tahu apabila keluar angin dari duburnya, maka diumpamakanlah orang yang dalam kondisi terjaga tidak tidur bagaikan ya al-'ainu wika'us sahih, bagaikan yakni pengikat yang mengikat dubur. Ya, fa idza namatil 'ainan, jika kedua mata ini tertidur, istatlaqal wika, maka lepaslah ikatan tersebut, maka tak lagi dia mampu mengetahui, tak sadar lagi dia ketika keluar ya dari duburnya angin. Istatlaqal wika, orang ketika tidur hilang akalnya dan tidur sempurna, tak tahu dia kentut, tak tahu dia ya, bahkan bukan hanya tak tahu, yang lain-lain. Kadang-kadang orang bicara keras pun tak sadar. Ya. Kadang-kadang digoyang-goyang pun tak tergoyang juga. Ya, kadang ditarik pun tak goyang. Orang tidur, hilang akalnya, tak sadar lagi. Ya. Oleh karena itulah diumpamakan mata yang terjaga bagaikan pengikat. Ya, andai kata kita melihat orang-orang dahulu mereka itu mengikat air mereka yang dibuat dari kantong-kantong kulit dengan tali. Diumpamakan Nabi SAW, mata itu bagian pengikat bagi kantong-kantong air ini. Jika kantong-kantong air tidak diikat dengan ikatan, dibuka ikatannya, apa yang terjadi? Keluarlah air. Ya, tak lagi dapat dijaga air. Sama dengan mata ketika tak lagi sadar karena tenggelam dalam tidurnya, maka dia tak lagi pun mengetahui apa yang keluar dari duburnya. Ya. Karena itulah kata Nabi, istatlaqal wika. Jika mata terlelap, maka terbukalah ya ikatan itu. Tak sadar lagi dia apa yang keluar dari dalam duburnya. Ya, kadang-kadang wallahi orang keluar buang air besar pun tak tahu dia dalam keadaan tidurnya. Ya. Mimpi buang air besar benar-benar tak sadar. Ya. Oleh karena itulah ya, nanti kita lanjutkan dulu. Wa rawahu Ahmad, hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad, wa Tabrani dan Imam At-Tabrani, wa zada dan Imam At-Tabrani menambahkan, wa man nama falyatawadda, barang siapa yang tidur hendaklah dia berwudu. Wa hadhihi ziyadatu fi hadzal hadits 'inda Abi Daud min hadits Ali, dan tambahan ini barang siapa yang tidur hendaklah berwudu ya, juga diriwayatkan dalam hadis yang datang daripada Ali ya, yang dikutip oleh Imam Abu Daud, duna qawlihi, tapi tak ada padanya ungkapan istatlaqal wika, terbukalah ketika itu ya tali pengikat dubur. Wa fi kilal isnadaini dha'fun, dan kedua sanadnya terdapat padanya kelemahan. Wa li Abi Dauda, dan Abu Daud meriwayatkan an Ibnu Abbas, dari jalur Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, marfu'an, yang diangkat kepada Nabi, innamal wudhu'u 'ala man nama muttaji'an, sesungguhnya wudhu itu bagi orang yang tidurnya terlentang. Wa fi isnadihi dha'fun, dalam sanadnya pun terdapat kelemahan. Karena itulah ulama berselisih dalam tidur, apakah tidur itu membatalkan wudhu atau tidur itu adalah madhinnatun naqdi, berpotensi besar membuat batal wudhunya karena dia lagi tidak sadar. Dan pendapat yang paling kuat, bukanlah tidur itu membatalkan wudhu. Buktinya para sahabat-sahabat Nabi sebagaimana pernah kita bahas, pernah menunggu Nabi dan Nabi datang terlambat sampai pertengahan malam, mereka tidur ya, sampai ada yang terdengar ngoroknya mereka, tapi mereka tidak berwudhu ya. Mereka tidak berwudu, mereka langsung berdiri bersama Nabi SAW. Dan Nabi berkata, inilah waktunya yang jika tidak memberikan bagi umatku. Oleh karena itu, bukanlah tidur itu secara mutlak membatalkan wudu. Tapi tidur berpotensi membuat orang tak sadar apa yang keluar. Ya, hilang akalnya tak sadar. Ya, oleh karena itulah pendapat yang lebih rajih, yang lebih benar. Tidur apabila dia memang benar tenggelam dalam tidurnya sehingga tak sadar apapun lagi, ya, maka hendaklah dia berwudu. Ya. Adapun yang beda-bedakan tidur duduk, tidur terlentang, tak ada padanya keterangan yang sahih. Kalau duduk tak batal wudu, andai kata terlentang batal wudunya. Tidak ada keterangan yang sahih. Oleh karena itu kita katakan yabqa 'ala taharati, tetap dikatakan dia suci sampai benar-benar dia tenggelam tak sadar lagi apapun juga, baik tidurnya duduk ataupun terlentang. Kadang kita di mobil, tidur kita di mobil bagaimana? Terlentang. Di kereta api, di pesawat, terlentang. Duduk tidur kita berjam-jam pesawat, berjam-jam kereta api. Kita pun sudah mimpi berepisode mimpinya. Ya. Ganti mimpi, ganti mimpi, ganti mimpi 4 jam, 5 jam. Apakah kita katakan, oh enggak batal wudu kau duduk? Tidak, tenggelam dalam tidurnya sehingga tak sadar lagi. Maka demikian jugalah segala sesuatu yang membuat akal hilang, ketika hilang akalnya mungkin pingsan, tak lagi sadar apapun juga ya. Atau kadang-kadang ada orang yang dapat ujian penyakit, kadang-kadang hilang ingatannya, gila yang tak permanen. Ada gila permanen. Ya, tiap hari jalan sana jalan sini. Ada gila tak permanen. Kadang-kadang datang gilanya. Ada enggak orang seperti ini? Kadang-kadang ya hilang sadar. Kadang-kadang datang gilanya. Maka orang seperti ini ketika datang penyakit gilanya, batallah wudunya. Karena tak sadar lagi apapun dikerjakannya. Ketika dia sadar, wajib dia berwudu kalau mau sholat. Ya, ketika hilang akalnya, tak wajib bagi dia apapun juga. Tak wajib puasa, tak wajib sholat. Sebagaimana orang yang tidur, tak wajib baginya apapun juga. Ya, ketika bangun, barulah ketika itu ada kewajiban. Kata Nabi, rufi al-qalamu an thalathin. Diangkat pena, tidak dicatat. Ya, untuk tiga orang manusia. Di antaranya adalah, anin na'im hatta yastayqidha. Orang yang tidur sampai terbangun. Anis sabi hatta yahlum. Ya, anak kecil sampai dia baligh. Wa anil majnuni hatta yufiq. Orang yang gila sampai dia sadar daripada gilanya. Ini enggak dianggap, maksudnya tidak dihukum Allah. Tapi apapun konsekuensi yang terjadi ketika dalam keadaan seperti ini, ya, berupa kerusakan diperbuat, tetap wajib diganti. Ada orang gila, ya, dipecahkan di mobil orang. Datanglah pemilik mobil, minta tanggung jawab keluarga yang gila. Oh, enggak bisa, dia ini gila. Jadi dia ini telah diangkat Allah kalam. Enggak dicatat, dia enggak berdosa. Dia tidak berdosa, tapi ini harus diganti. Ya, orang yang tidur berjalan, ada kan? Kemudian dia rusak mungkin pintu rumah orang, dia rusak kaca rumah orang. Ya, maka kita katakan wajib diganti. Anak kecil pun demikian, digoresnya mobil orang, ya, dipecahkannya. Jangan katakan Rasulullah bersabda, anis sabi hatta yahlum, tidak dicatat. Ya, diangkat pena dari anak kecil sampai dia bermimpi, berarti ini enggak dicatat. Kita katakan iya, tidak dicatat Allah, tapi wajib diganti oleh walinya. Ya. Jadi ikhwatul kiram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka hukum tidur itu adalah hukum yang dia merupakan madhinnat, berpeluang membuat seorang tak sadar. Ketika tak sadar, apapun yang terjadi dia enggak sadar, ketika itulah wajib bagi dia berwudu. Adapun orang yang tidurnya tidak nyenyak, ya, sekedar saja, ya, kita bilang tidur apa? Tidur ayam. Maka tidak wajib baginya untuk berwudu kembali. Ya. Walaupun dalam keadaan berbaring. Ya. Naam, tafadhal. Qala wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'ti ahadukum asy-syaitan fi salatihi fayanfukhu fi maq'adihi fayukhayyalu ilayhi annahu ahdatha wa lam yuhdis fa idza wajada dhalik fala yansarif hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan akhrajahu al-Bazzar wa asluhu fi sahihain min hadithi Abdullah ibn Zaid wa li muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu nahuhu wa lil hakim an Abi Sa'id marfu'an idza jaa'a ahadukum asy-syaitan faqala innaka ahdasta falyaqul kadzabta wa akhrajahu Ibn Hibban kadzalik bil lafzin falyaqul fi nafsihi. Nah, ini hadis terakhir mengenai babu nawaqidul wudu. Setelah ini kita akan pindah kepada yang baru, ya, yaitu kitab bab adabu qada'il hajah, bab bagaimana adab-adab ketika orang buang hajat. Adapun hadis ini wa an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya dan dia dan ayahnya radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu pernah bersabda, ya'ti ahadukum syaitan, akan datang kepada kalian syaitan, datang kepada salah seorang syaitan, fi salatihi, ketika dia sedang salat, fayanfukhu fi maq'adatihi, maka dia tiupkan, ya, fi maq'adatihi, di bagian belakangnya, ya, di bagian belakangnya, di dekat duburnya, fayukhayyalu ilaihi, maka dihayalkanlah dia seolah-olah syaitan membuat orang ini mengira, ya, annahu ahdatha, dia itu telah batal wudunya, walam yuhdith, padahal dia tidak batal, ya. Fa idza wajada dzalik, apabila dia mendapati keadaan semacam itu, seolah-olah dia itu batal padahal dia tidak batal, hanyalah keraguan belaka, karena keraguan didatangkan oleh syaitan, fala yansarif, janganlah dia keluar membatalkan salatnya, hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, sampai dia benar-benar memastikan, ya, meyakini benar-benar dia telah batal dengan mendengar suara keluar berupa suara kentut yang keluar ataupun dia mencium baunya. Maksudnya yakin benar-benar telah keluar. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bazzar, dan hadis ini asalnya terdapat dalam Sahihain Bukhari Muslim dari hadis Abdullah bin Zaid, ya, dan dalam riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah seperti itu pula, ya. Dan dalam riwayat Hakim dari Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu, idza jaa ahadakumus syaitan, jika datang syaitan kepada salah seorang kalian, faqala, dan dia membisikkan, innaka ahdatha, engkau telah batal. Syaitan selalu berbuat demikian, ya. Nanti kita mau isya, dibisikkannya, engkau telah batal, ya. Yang lebih parah ketika sedang sholat, engkau telah batal, ya. Fal yaqul, hendaklah dia membalas mengatakan, kadzabta, engkau berdusta wahai syaitan. Wa akhraj Ibn Hibban kadzalik, Ibn Hibban meriwayatkan dengan riwayat yang sama tapi dengan lafaz, fal yaqul fi nafsi, hendaklah dia ucapkan dalam hatinya saja, tak perlu dia suarakan, hai syaitan engkau berdusta, tak perlu, cukup dalam hatinya saja. Dan ini menunjukkan, ya, ya, kaidah yang disebutkan oleh para ulama, al aslu baqa'u makana ala makana, apa hukum asalnya, tetap pada asalnya sampai berubah asal tersebut. Asalnya Anda telah berwudu, telah bersuci, ya, maka kita katakan Anda dalam keadaan bersuci sampai benar-benar nyata dengan ilmu, dengan keyakinan Anda telah batal dengan keluarnya angin dan lain-lainnya, pembatal-pembatal wudu. Maka jangan sampai seorang memperdulikan bisikan-bisikan syaitan ini, membuat dia ragu-ragu, akhirnya dia batalkan salatnya padahal dia, ya, ditipu daya oleh syaitan. Dan akhirnya jika dia perbuat hal ini sekali, dia ikuti syaitan, syaitan akan datang kedua kali, ketiga, keempat, akhirnya dia ragu. Wallahi telah datang kepada kita sebagian pertanyaan dari orang-orang yang akhirnya tidak lagi mengerjakan salat. Kenapa? Ragu-ragu. Tiap kali salat dibuat syaitan, engkau tadi telah batal wudu'mu. Engkau telah batal wudu'mu. Ya? Tak sah wudu'mu. Dia ulangi sampai waktunya keluar. Sampai akhirnya disetres, tidak mengerjakan salat. Dan ini perkara yang benar-benar terjadi secara fakta dan realita, disebabkan karena bisikan-bisikan syaitan. Dan kita menunjuk, yakni meyakini bahwa syaitan itu akan mendatangi orang dari berbagai macam jalan. Ada orang tak mempan dengan syahwat. Orang yang menjaga sholat ini tak mungkin dia berzina, tak mempan. Tak butuh dia hal-hal semacam itu. Tak terpikir dia berzina, tak terpikir mencuri, tak terpikir merampok, membegal. Maka datanglah syaitan dari arah mana? Syahwat, dari arah syubhat. Dua pintu syaitan yang kita harus berjihad. Jika tak mampu dari jalur syahwat, dari mana dia datang? Syubhat. Dan itu yang namanya syubhat. Dia bisikkan, ragu-ragu akhirnya kita. Engkau telah batal, engkau telah batal. Maka Nabi menyuruh kita untuk membalikkan apa yang ke syaitan. Kita katakan, engkau dusta, saya belum batal. Sampai datang keyakinan. Ya. Dan ini menunjukkan kepada kita, syaitan itu senantiasa akan menggoda kita dengan berbagai macam cara. Masuk ke dalam diri kita. Masuk ke dalam diri kita bagaikan mengalirnya darah dalam tubuh manusia. Subhanallah. Ya. Maka bagaimana membentengi daripada syaitan? Dengan ilmu. Ilmu sajalah yang dapat membentengi orang daripada syaitan. Ya. Yang mana dia adalah merupakan musuh bagi manusia dalam setiap keadaan. Wallahu tabaraka ta'alam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasuli Muhammadin. Wa akhir da'an alhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kalau masih ada kesempatan, kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Ada waktu 3 menit. Ada pertanyaan? Surah. Ya. Tak ada pertanyaan? Surah. Pakai mikrofon boleh langsung. Cepat. Antum kasih mikrofon sama beliau mau bertanya itu. Silakan. Tafadhal akhi, silakan. Bantu menghidupkannya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukum sholat di masjid yang di dalamnya terdapat kuburan? Di dalam masjid. Di dalam masjid terdapat kuburan. Dan yang satu lagi, hukum sholat di pekarangan masjid yang ada kuburan Ustaz. Baik. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan tak boleh, karena melanggar sabda Nabi SAW. Berkata Nabi kita, la'anallahu al-yahud. Dalam riwayat lainnya, la'anallahu al-yahud wa an-nasara. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara, ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Mereka telah menjadikan kuburan-kuburan Nabi dan mereka, padanya ada masjid-masjid. Terlaknat orang yang melakukan perbuatan tersebut. Ya. Dan laknat ini menunjukkan bahwasanya perbuatan salat di masjid yang dalamnya ada kuburan tak benar. Ya, tak sah salatnya. Dan ini adalah merupakan pintu yang paling dekat mendekatkan seorang kepada kesyirikan. Bagaimana mungkin? Di masjid, rumah Allah tabaraka ta'ala, kita menyembah meminta kepada Allah, ada makhluk yang dikeramatkan. Kenapa dalam masjid dikuburkan? Tak ada tempat lain di bumi Allah SWT yang luas ini. Kenapa dalam masjid? Karena dia dianggap keramat. Dari situlah masuk pintu kesesatan sebagaimana yang datang kepada orang-orang Nasara. Ya. Dan kita melihat negeri-negeri yang padanya banyak sekali ya penyimpangan-penyimpangan dalam agama, ya, tatkala dalam masjid-masjid mereka ada kuburan-kuburan yang dianggap keramat, tak boleh salat di sana. Subhanallah, ya. Rasulullah juga mengatakan ju'ilat lil ardu masjidan wa tuhuran. Masjid itu semuanya tempat salat dihalalkan Allah padaku untuk salat padanya. Ya, disebutkan Nabi SAW kecuali dua tempat, illal maqbarata wal hammam, kecuali kamar mandi dan kuburan. Ya, ini tak suci. Ya, dan para ulama berselisih kenapa kuburan tak boleh salat padanya. Ada yang mengatakan gara-gara mayat ini ketika menjadi tulang belulang menjadi najis. Yang rajih bukan itu sebabnya, tapi adalah pintu yang akan mendatangkan seseorang kepada kesyirikan. Dan kita melihat dalam alam realita, banyak masjid-masjid dalamnya ada kuburan yang dikeramatkan, dikasih kelambu dan seterusnya, terjadilah padanya penyimpangan. Orang-orang datang ke sana, bahkan wallahi ada yang sujud, ada yang meminta kepada orang-orang yang telah meninggal ini, dan itulah yang terjadi. Adapun kuburan yang dibangun di pekarangan masjid, para ulama dalam hal ini berselisih pendapat. Ya. Adapun jika dibangun kuburan tersebut di depan masjid dan tidak ada masjid itu dinding, misalnya seperti ini, di depannya ada dalam pekarangan masjid ada kuburan-kuburan dan masjid ini depannya tidak memiliki dinding penutup sehingga kita langsung ketika sholat berhadapan dengan kuburan, tak boleh. Karena Rasulullah mengatakan la tusallu ilal quburi wa la taq'udu 'alaiha. Jangan kalian sholat ke arah kuburan, jangan pula kalian duduk padanya. Tak boleh duduk dan tak boleh sholat ke arahnya. Ya. Karena ini yakni berpotensi sebagaimana sebelumnya akan membuat orang tergelincir kepada kesyirikan. Tapi apabila dalam masjid tersebut ada tembok sehingga tak nampak bagi makmum, bagi orang-orang sholat kuburan di sana, ya, demikian juga hukum kuburan-kuburan yang dibangun di samping kanan, di samping kiri, di belakang masjid, ulama berselisih pendapat dalam hal ini. Sebagian membolehkan, ya. Sebagian membolehkan jika kuburan tersebut di depan arahnya maka makruh jika tertutup dengan tembok, ya. Sementara mereka juga sepakat jika memang bukan di area masjid, walaupun di depan tak ada masalah. Ya, misalnya masjid halaman ada jalan, di depan jalan ada kuburan, tak ada masalah. Yang masalah adalah ketika dalam pekarangan ada khilaf antara ulama. Sebagian membolehkan sholat di sana, ya. Sebagian melarang karena ketika itu, ya. Ketika di dalam areal masjid itu ada kuburan-kuburan, maka masjid ini telah mengambil hukum kuburan, sementara kita dilarang sholat kuburan. Dan mereka juga mengambil riwayat daripada Umar bin Khattab yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, bahwasanya Umar melihat Anas sholat dan di sana ada kuburan dan Anas tidak tahu, maka Umar berteriak, ya Anas al-qabr, ya Anas al-qabr, Anas, Anas, di sisimu ada kuburan, ya. Oleh karena itu perkara ini khilaf. Yang lebih selamat adalah meninggalkannya, tidak sholat di masjid-masjid yang dalamnya atau dalam pekarangannya ada kuburan. Ya, dan yang bolehkan daripada para ulama sholat di masjid-masjid yang memang terdapat sekitarnya kuburan, Syekh Muqbil, ya, Ibn Wadi rahimahullah, Dan yang keras dalam hal ini adalah Syalbani rahimahullah dan masyayikh-masyayikh lainnya, karena dia adalah merupakan jalan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih selamat adalah meninggalkan salat di masjid-masjid yang terdapat di pekarangannya kuburan. Wallahu tabaraka taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.